Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, baina taqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyar ikhwani azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah nasyukuru ba'a azza wa jalla, kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla yang senantiasa memberikan limpah nikmat, hidayah dan taufiknya kepada kita. Dan alhamdulillah kembali di malam hari ini Allah mudahkan kita dengan nikmat-nikmatnya untuk kita bisa talabatul ilm, bisa tafaqquh fi dinillah, mendalami dan memahami agama Allah Subhanahu wa taala melalui ta'lim kita. Semoga bisa menambah khazanah ilmiah, perbendaharaan ilmu yang hal tersebut sangatlah kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwan fillah jazakumullah, bahkan kebutuhan kita terhadap ilmu dikatakan oleh Imam Ahmad adalah aksar minat ta'am wa sarab, lebih banyak butuhnya kita dibandingkan kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Karena ilmu adalah kita butuhkan di setiap saat, kapanpun, dimanapun kita adalah membutuhkan bimbingan ilmu. Sementara kebutuhan kita makan dan minum mungkin sehari dua kali, tiga kali adalah mencukupi bagi kita. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum, kita insyaallah melanjutkan apa yang disebutkan oleh Imam Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ad-Da' wa Ad-Dawa', dari contoh-contoh perbuatan-perbuatan dosa. Beliau telah menyebutkan yang paling besarnya dari dosa-dosa besar adalah bentuk kezaliman terhadap haknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-israf atau asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan syirik. Kemudian yang kedua setelah itu adalah ad-dhulm, kedzaliman kepada makhluk, kepada hambanya Allah manusia, yaitu berupa al-qatl, pembunuhan, dosa membunuh. Dan ini yang kita kaji pada pertemuan kemarin, dan telah kita ketahui dari pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah, dosa membunuh adalah sangat besar dosanya. Namun pendapat yang rajih adalah taubatnya orang yang membunuh, selama taubatnya itu adalah taubat yang memenuhi syarat-syarat taubat sebagai taubat nasuha, maka yang rajih adalah taubatnya menghapuskan dosa pembunuhan kala mana taubatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang menyebutkan kekal di neraka adalah sebagai bentuk ancaman keras, dan para ulama salaf membawa pengertian adalah tulul maksi fi anar, yakni lamanya tinggal nantinya di neraka. sebagaimana telah kita ketahui dari ayat Allah Subhanahu wa taala terhadap ancaman dosa berupa syirik, sekalipun ketika seseorang itu bertobat dengan taubat yang benar, maka dosa syiriknya pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dosa kekafiran, ketika dia bertobat dengan taubat yang benar kemudian masuk Islam, maka adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah taala menyatakan, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a." Katakanlah kepada hamba-hambaku, orang-orang yang mereka telah melampaui batas pada diri-diri mereka dengan melakukan berbagai dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Di antara rahmatnya Allah adalah Allah zat yang maha menerima taubat, Tawwabur Rahim, maha menerima taubat lagi maha penyayang. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Az-Zumar. Nah, ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, sekarang pembahasan kita yang disebutkan oleh Imam Qayyim rahimahullah taala adalah tentang mafsadatul qatl wal ismu fa'ili. Tentang kerusakan yang ditimbulkan pembunuhan dan dosa pelaku pembunuhan. Dosa pelaku pembunuhan. Kata beliau, "Walamma kanat mafsadatul qatli hadil mafsadah," qala Allah taala. Ketika pembunuhan, kerusakannya yang ditimbulkan sedemikian besar, maka Allah taala menyebutkan tentang kerusakannya. Di antaranya disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke 31. Allah taala berfirman, "Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha faka'annama ahya an-nasa jami'a." Dikarenakan hal itulah kami telah menetapkan bagi bani Israil, yaitu dikarenakan hal itu yang dimaksudkan kisah pembunuhan Qabil terhadap Habil, saudaranya dari anak Nabi Adam alaihissalam, maka kemudian Allah katakan, "Karena itulah kami telah tetapkan bagi Bani Israil." Dan asbabnya ini adalah diberlakukan Bani Israil, namun para ulama menyebutkan ini adalah berlaku untuk seluruhnya manusia. Nah, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard, bahwasannya siapa yang membunuh satu jiwa, siapa yang membunuh satu jiwa di mana jiwa tersebut bighairi nafsin, bukan karena dia membunuh jiwa yang lain, artinya bukan kisos. Siapa yang membunuh satu jiwa bukan alasan karena kisos, au fasadin fil ard, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan di muka bumi diantaranya adalah dosa merampok. Nah, membajak itu termasuk dosa-dosa yang nanti di hukumnya, di dalam hadnya hukumnya adalah yakni boleh dibunuh. Nah, dan yang menegakkan hukum tersebut adalah pemerintah atau yang mewakili pemerintah yang sah. Faka'anna ma qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Siapa yang membunuh satu jiwa yang tanpa ada alasan yang hak, baik kisos atau yang membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya. Waman ahyaha, dan siapa yang menghidupkannya, artinya menjaga kehidupan manusia, tidak membunuhnya. Faka'anna ma ahyanna sajami'a, seakan-akan dia telah menghidupkan manusia seluruhnya. Al-Imam Al-Qayyim selanjutnya menjelaskan, ini menunjukkan dosa membunuh yang dikatakan disebutkan di sini adalah satu jiwa, ya, itu seakan-akan dia membunuh seluruh jiwa manusia. Ini menunjukkan besarnya dosa membunuh. Besarnya dosa membunuh. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, persamaan di sini adalah dari sisi mananya? Apakah itu dosanya? Nah, dipersamakannya di sini. Kalau itu dosanya, siapa yang membunuh satu jiwa, berarti seperti dia dosanya membunuh seluruh manusia. Itulah masalah dosanya. Nah, ataukah tingkat kerusakannya? Makanya kata beliau selanjutnya, waqad askala fahmu hadza 'ala katsirin minan nas, sungguh menjadi iskal, menjadi problem pada pemahaman banyak dari kalangan manusia tentang ayat ini. Wa qalu, mereka menyatakan, ma'lumun anna isma qatili mi'atin a'damu 'indallahi min ismi qatili nafsin wahidah. Telah dimaklumi bahwasanya dosa membunuh 100 jiwa tentunya lebih besar dibandingkan dosa membunuh satu jiwa. Nah, membunuh satu orang dengan dua orang, dua orang dosanya tentu lebih besar daripada membunuh satu. Apalagi 100 jiwa, tentu dosanya lebih besar dibandingkan membunuh satu jiwa. Kenapa di ayat ini disebutkan membunuh satu jiwa seakan-akan membunuh seluruh manusia? Ini menjadi tentunya menjadi iskal. Kata beliau selanjutnya, wa inna ma utu min dunnim anna tasbih fi miqdaril ismi wal uqubah. Hanya saja mereka menjadi iskal yang demikian karena menurut persangkaan mereka yang disamakan di sini adalah ukuran dosa dan hukumannya. Nah, ini yang akhirnya menjadi iskal. Kalau dilihat dosa satu membunuh satu jiwa seperti dosa membunuh seluruh manusia. Ini kalau dilihat dari sisi ukuran dosa, ini akan menjadi iskal. Tentu hal itu tidak akan diterima. Masa membunuh satu orang disamakan dengan membunuh seluruh manusia dari sisi dosa? Kata beliau, walafdu lam yadulla ala hada. Lafaz ayat tersebut tidak menunjukkan demikian. Bukan disamakannya ukuran dosa dan hukumannya akan bakal ditimpakan kepadanya. Nah, wala yalzam min tasbih syai' bi syai' ahduhu bi jami'i ahkami. Perhatikan ini kaidah yang penting. Ketika kita mendapati di dalam nas-nas ada satu perbuatan, nah, diserupakan dengan perbuatan yang lain. Nah, maka kata beliau, wala yalzam, tidak mengharuskan menyerupakan sesuatu dengan sesuatu itu kemudian memberlakukan seluruh hukum-hukumnya. Nah, ya, tidak memberlakukan seluruh hukum-hukumnya. Nah, ikhwan fillah jazakumullah. Satu contoh misalnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita yang dia tatayyam, dia memakai minyak wangi. Kemudian nam tamuru bi kaumin, dia melewati sebuah kaum yang di mana kaum ini mencium bau wanginya. Kata Rasulullah SAW, wanita yang demikian kazania, seperti pezina. Nah, berarti kan? Ini bukan berarti hukumnya dia, dosanya dan keburukannya dan hukumannya berarti seperti pelaku zina. Nah, ya. Namun disamakannya sebagian sisi. Sisi perbuatan semisal itu adalah perbuatan wanita pezina, di mana dia memakai harum-harum untuk badannya adalah untuk menebarkan fahisah, menimbulkan fitnah. Nah, atau yang kedua, Evan Mizat, semua perbuatan demikian bisa memang akan menyeret laki-laki terfitnah, kemudian bisa menjatuhkan pada zina. Setidaknya adalah zinanya hidung, mencium harumnya wanita yang bukan, yang tidak halal bagi dirinya. Nah, jadi menyerupakan satu, yakni sesuatu dengan sesuatu, tidak menuntut atau tidak mengharuskan memberlakukan seluruh hukum sesuatu tersebut yang dipersamakan. Dan beliau akan berikan contoh-contoh. Contohnya, waqad qala ta'ala, subhanallah ta'ala berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asiyatan aw duhaha. Naam. Di dalam surah An-Nazi'at ayat 46. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka hari dia melihatnya tidaklah mereka tinggal di dunia ini kecuali asiyatan aw duhaha, di waktu pagi atau di waktu duha saja. Ketika dinampakkan beratnya yaumul kiamah, beratnya yaumul kiamah, seakan-akan merasa tidaklah dia hidup di dunia kecuali sesaat di waktu pagi atau saat waktu duha. Bukan artinya berarti ikhwan jazakumullah dia dihukumi adalah hidupnya sesaat saja di waktu duha atau di waktu pagi. Hidupnya akan dihitung sebagaimana umur yang telah dijalaninya. Cuman dia merasa ketika menghadapi beratnya yaumul kiamah, seakan-akan dia hidup itu yang sebelumnya tidak merasa hidup selama dia jalani, seakan-akan sesaat di waktu pagi ataupun waktu duha saja. Wa qala, juga Allah Ta'ala berfirman, ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar. Seakan-akan mereka hari yang mereka dapati itu, dari apa yang dijanjikan di hari mereka, apa yang dijanjikan oleh Allah, lam yalbasu, seakan-akan mereka tidaklah tinggal di dunia illa sa'atan min nahar. Seakan-akan dia tidak merasa tinggal di dunia ini kecuali sesaat di waktu siang. Kata beliau, wadzalika la yujibu anna lubsahu fid dunya innama kana hadzal miqdar. Ini bukanlah menuntut atau mengharuskan bahwasannya tinggalnya mereka di dunia seukuran apa yang disebutkan dalam ayat tersebut. Tetap mereka adalah tinggalnya di dunia sesuai dengan umur yang mereka jalani di dunia. Waqala Nabi SAW, contoh yang lainnya pula. Waqala Nabi SAW, man sallal isya fi jama'atin faka'anna maqama nisfal lail, wa man sallal fajra fi jama'atin faka'anna maqama layla kullahu. Ma'al isya kama ja'a fi lahdin akhar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, barang siapa yang salat Isya secara berjamaah seakan-akan dia telah salat separuh malam. Dan barang siapa salat Subuh secara berjamaah seakan-akan dia telah qama lailal kullahu, telah menegakkan salat semalam seluruhnya bersama dengan isya sekaligus, sebagaimana dalam lafaz yang lain. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu. Perhatikan, jangan kemudian dipahami kalau begitu saya sudah sholat isya berjamaah, ya tidak perlu nanti sholat malam tahajud. Kenapa? Sama aja. Nanti kalau sholat tahajud percuma juga, cuma capeknya. Kenapa? Sudah dapat pahalanya. Karena sholat isya berjamaah dihitung seperti sholat setengah malam suntuk. Nah, berarti tidak perlu. Kalau cuma sholat malam 1 jam belum bisa ngalahkan dengan sholat saya jamaah isya tadi. Nah, maka ini adalah pemahaman yang keliru, ikhwan yuzakumullah. Nah, perlu diketahui, kata beliau, wa asrahu min hadza qauluhu, yang lebih nampak lagi dari yang ini, kata beliau contohnya, man sama ramadana wa atba'ahu bisittan au bisittin min sawal faka'annama sama dahra. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari puasa 6 hari dari bulan Sawal, seakan-akan dia puasa sepanjang tahun. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Hibban, dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Ayyub Al-Ansari. Ini juga jangan kemudian difahami, ya kalau begitu sudah tidak perlu lagi salat puasa sunnah Senin Kemis, puasa 3 hari Ayyamul Bait, nah puasa Daud misalnya, puasa Asyura, ya misalnya. Kenapa? Saya sudah cukup dengan puasa Ramadan diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, karena kata Rasulullah, ya seakan-akan dia puasa setahun penuh. Nah, kemudian kata beliau selanjutnya, begitu juga hadis Rasulullah SAW, man qara'a qul huwallahu ahad faka'annama qara'a sulusal Qur'an. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, seakan-akan dia telah membaca sepertiga Al-Qur'an. Nah, ngapain kamu susah-susah membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, menghatamkan Al-Quran? Ya, saya cukup 5 menit, ya, sudah khatam Al-Quran. Dia bilang sudah khatam Al-Quran. Oh, 5 menit khatam Al-Quran. Ya, qul huwallahu ahad 3 kali terhitung seperti khatam Al-Quran. Nah, berarti saya gak perlu lagi membaca dari awal sampai akhir. Ya, tidak berlaku lagi kalau ya ini keutamaan orang yang baca Al-Quran sampai menghatamkan Al-Quran, karena saya sudah membaca Qulhuwallahu Ahad 3 kali selesai. Nah, maka kata beliau, ikhwan jazakumullah, hadis yang terakhir ini adalah hadis dikeluarkan Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dari hadis Abi Ayyub Al-Ansari, juga hadis Ubay bin Ka'ab, dan yang semisal itu juga dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah. Nah, ini adalah keutamaan yaitu surah Al-Ikhlas. Kata beliau, mendudukkan ini semua, wa ma'lumun anna thawaba fa'ili hadil asya la yablughu thawabal musyabbah bihi. Telah dimaklumi bahasanya pahala orang yang melakukan semua perbuatan itu tadi tidak akan bisa dicapai pahala orang yang diserupakan dengannya. Nah, maksudnya begini, terakhir, orang yang membaca Al-Quran dari yang khatam dari awal sampai akhir, ya, dari surah Al-Fatihah selesai sampai surah An-Nas. Tentu pahalanya ini jauh lebih besar dibandingkan orang yang cuma membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Nah, dari si pahala ikhwan jazakumullah. Fayakunu qadru masawa, sehingga menjadi pahalanya sama. Ini tidak mungkin. Walau kana qadru sawab sawaan lam yakun li musallil isya wal fajr jama'atan fi qiyamil lail manfaatun ghair ta'ab wa nasab. Kalau pahalanya dihitung sama, ya, maka bagi orang yang sholat isya dan sholat fajar secara jamaah, tidak ada lagi gunanya dia sholat malam. Tidak ada lagi manfaatnya sholat malam. Sekalipun dia sudah, kecuali sekedar capek dan letih saja. Kalau sama pahalanya. Nah, kamu tadi sholat malam ya? Saya cukup sholat jamaah, yakni isya dan sholat subuh. Pahala kamu sama dengan saya. Ya. Kalau saya sudah sholat isya dan sholat subuh, kemudian berjamaah, ngapain lagi sholat yakni malam? Percuma. Cuman capek dan letih aja kalau saya kerjakan. Karena sudah saya dapat pahalanya. Sudah saya dapat pahalanya. Nah, ini tidak mungkin kita berdoa. Bukan yang demikian. Nah, bukan qadru sawabnya. Sama bukan. Antara dua-duanya itu. Kata beliau, "Wa ma utiya ahadun ba'dal iman afdala minal fahmi 'anillah wa rasulihi wa dzalika fadlu yu'tihi may yasha." Perhatikan di sini. Kata beliau ini bagus sekali. Tidaklah seseorang itu diberikan setelah keimanan yang lebih afdol, yang lebih utama. Tidak ada pemberian Allah kepada seseorang yang lebih afdol setelah keimanan yang melebihi dari faham, diberikan pemahaman. Nah, dia memahami apa yang datangnya dari si Allah dan Rasulnya. Ini nikmatnya pemahaman. Setelah diberi iman, kemudian diberikan pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Ini adalah, kata beliau, afdal, lebih, ya, kok lebih utama setelah seseorang diberikan keimanan. Wadhalika fadlullah yu'tihi may yasha, dan demikian adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maksudnya apa? Ikhwanizzakumullah, ayat-ayat ini tadi ataupun hadis-hadis ini tadi yang di situ ada penyerupaan. Siapa yang beramal demikian seakan-akan pahalanya demikian-demikian. Nah, ini hendaknya difahami dengan benar, karena pemahaman itu adalah seutama-utama karunia Allah setelah keimanan. Ya. Yeah. Sama halnya ikhwan jazakumullah. Man kharaja min baitihi. Naam, summa atal Quba, Masjidil Quba. Naam, masyan auraqiba. Fa ka'annama falahu ka'ajri umrah. Siapa yang keluar dari rumahnya mendatang ke Masjid Quba, baik dia jalan kaki ataupun dia berkendaraan, maka seakan-akan baginya pahala umroh. Bukan berarti ya dia berarti sudah gugur umrohnya, tidak perlu lagi umroh. Nah, ini yang perlu dipahami. Bukan berarti nanti orang yang umroh ya pahalanya sama dengan yang ya ini orang yang datang ke Quba itu tadi. Sehingga ketika dia ya ini melakukan umroh percuma karena dia sudah dapat pahalanya. Perhatikan pemahaman yang benar terhadap ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW Ini adalah karunia Allah Ta'ala yang paling utama setelah Allah memberikan keimanan. Kata biasanya, fa'in qila fa bi ayyi syai'in waqa'at tasbih bainal qatil nafsi wahidah wa qatil nafsi jami'ah. Sekarang kita kembali kepada ayat. Kalau ada yang bertanya dari sisi mana ya, penyerupaan antara orang yang membunuh satu jiwa dengan orang yang membunuh manusia seluruhnya. Kila, ada yang menjawab fi wujuhin muta'addidah, pada beberapa sisi. Ya. Kita kembali dulu ke ayat, ayat yang diserupakan. Siapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasannya hak, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Dari sisi mana penyerupaannya? Yang jelas bukan yang diserupakan itu adalah qadrul ismi nawal uqubah, bukan ukuran dosa dan hukumannya. Kalau dosa dan hukumannya jelas, orang yang membunuh banyak orang dengan sedikit orang jelas lebih berat, lebih banyak dosa dan siksanya. Nah, sekarang dari gimana? Ya, berlakukan kaidah sesuatu dua hal yang diserupakan tidak mengharuskan diambil hukum seluruhnya. Maka berarti ada sisi-sisi tertentu yang dimaksudkan di ayat tersebut. Qala rahimahullah fi wujuhin muta'addidah, dari beberapa sisi. Ahaduha, yang pertama, anna kullan min huma asin lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam mukhalifun li amri. Masing-masingnya yang membunuh satu jiwa dan membunuh seluruh manusia, masing-masingnya adalah merupakan bentuk maksiat kepada Allah dan Rasulnya, melanggar terhadap perintahnya. Muta'aridun li'ukubati, sama-sama mendapatkan siksaan. Sama-sama mendapatkan siksaan. Wa kullun minhuma qad ba'a bi ghadabillah wa la'natihi wastihqaqil khulud fi nari jahannam wa 'adalahu 'adaban 'azima. Masing-masingnya sungguh dia telah membeli kemurkaannya Allah. Dia telah menjual dirinya untuk mendapatkan kemurkaannya Allah dan laknatnya Allah, dan dia berhak kekal di neraka jahanam. Kalau kembali sebagaimana ayat yang telah kita baca, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu 'adda lahum 'adzaban 'azima. Dalam surah An-Nisa terancam 5 ya, orang yang membunuh jiwa seorang yang beriman dengan sengaja, disebutkan ancamannya dalam ayat tersebut 5. Di neraka kekal, mendapatkan murkanya Allah, mendapatkan laknatnya Allah. Nah, kemudian Allah Ta'ala janjikan baginya azab yang besar. Nah, jadi pelaku dosa membunuh satu jiwa dengan lebih seluruh manusia, masing-masingnya terancam dengan dosa tersebut, ancaman tersebut. Wa innamat tafawut fi darakatil adzab, hanya saja yang berbeda adalah pada tingkat azabnya. Nah, tingkat azabnya, siapa yang lebih keras, siapa yang lebih besar. Adapun sangat besar, ya teranggap besar, tapi sebesarnya, ukuran besarnya tentu yang berbeda. Falaisa ismu man qatala nabiyan au imaman adila au aliman ya'murun nasa bil qisti kal ismi man qatala man la ya'bahu lahu min ahadin nas. Maka tentu tidaklah dosa orang yang membunuh seorang nabi atau seorang imam adil, atau seorang yang alim yang mengajak manusia kepada kebenaran, seperti dosanya orang yang membunuh orang yang biasa dari kalangan manusia. Ya, sebagaimana yang telah kita lewat. Dosa pembunuhan berbeda-beda tingkat, ya, ancaman dosanya sesuai dengan tingkat mafsadatnya, ya, kerusakan yang ditimbulkannya dan kedoliman yang dilanggarnya. Membunuh Nabi itu adalah sejelek-jelek pembunuhan atau yang dibunuh oleh Nabi. Setelahnya adalah membunuh orang-orang yang berdakwah, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Itu dosa pembunuhan yang paling besarnya, tentu berbeda dengan membunuh orang yang biasa. Kalau orang membunuh orang yang biasa saja sudah dosa besar, ancamannya besar, terlebih lagi, ya, membunuh orang-orang yang dia memiliki manfaat di sisi manusia dengan manfaat yang besar, tentu dosanya adalah lebih besar. Nah, ini sisi yang pertama. Adapun sisi keserupaannya, masing-masing terancam dosa besar, ya, terancam adab yang besar. Cuman ukurannya yang berbeda. Ukurannya dosa dan adab tersebut yang berbeda. Ini sisi yang pertama. Asani sisi penyerupaannya adalah annahuma sawa'un fi istihqaqi izhaqin nafsi. Bahwasanya kedua-duanya sama dalam melanggar hak berupa menumpahkan darah. Menumpahkan darah. Asalis yang ketiga, annahuma sawa'un fil jira'ah ala safhid dima'il haram. Bahwasanya kalau tadi yang kedua melanggar hak, ya, melanggar hak. Yang kedua sama-sama kejahatannya menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan. Sama-sama jahat. Nah, kalau yang kedua adalah sama-sama melanggar hak. Fa inna man qatala nafsan bighairi istihqaq, siapa sesungguhnya siapa yang membunuh jiwa tanpa hak, bal li mujarradil fasadi fil ardi aw li ahdi malihi, bahkan hanya sekedar membuat sedikit kerusakan di muka bumi atau mengambil hartanya. Fa innahu yastari'u ala qatli kulli man dhafara bihi wa amkanahu qatluhu, maka dia telah yastari'u ala qatli, dia telah melanggar dengan berani membunuh setiap orang yang yakni memungkinkan bagi dia untuk membunuhnya. Bahwa mu'adin linau'il insani, maka dia adalah orang yang melanggar terhadap yakni terjaganya sisi kemanusiaan. Kalau dia membunuh tanpa hak, hanya sekedar orang sedikit salah, orang mengambil harta kemudian dibalas dengan dibunuh. Nah, maka orang yang demikian, ikhwanul jazakumullah, berarti nanti seakan-akan dia akan menghalalkan, membolehkan, membunuh setiap orang yang berlaku salah. Nah, sisi ini, yakni kesamaannya antara orang yang dia membolehkan, membunuh, menghalalkan, membunuh satu jiwa tanpa alasan yang hak. Maka kalau kemudian dia mendapati semua orang yang berbuat salah tanpa alasan yang hak, dia bunuh. Inilah yang maksudnya. Seakan-akan dia akan membunuh seluruh manusia. Ya, akhirnya dia gampang membunuh ini, gampang membunuh ini, gampang membunuh ini. Yang lain juga ikut-ikutan. Ehkan jazakumullah. Kalau meremehkan pembunuhan, sedikit salah dibunuh, sedikit salah dibunuh, maka tidak akan tinggal sisa ada manusia. Itu perumpamaannya. Siapa yang membunuh satu jiwa tanpa hak, seakan-akan membunuh seluruh manusia. Nah, karena semuanya nanti bisa beralasan. Oh, dia salah, bunuh. Satunya lagi, kamu juga salah, dibunuh. Tidak akan tinggal manusia. Enam. Wa minha, di antaranya juga, annahu yusamma qatilan aw fasiqan aw zaliman aw asiyan bi qatli wahid kama yusamma kadzalika bi qatli nas jami'ah. Di antaranya juga dari sisi penamaan, orang yang membunuh satu maupun banyak disebut pembunuh. Nah, juga disebut sebagai fasik, orang yang keluar dari ketaatan. Juga disebut sebagai dolim, orang yang berbuat dolim. Juga disebut asi, orang yang berbuat maksiat. Dengan dia membunuh satu jiwa. Sebagaimana juga kalau dia membunuh seluruh manusia, sebutan itu pun juga ada. Dia berlaku dolim, dia maksiat, dia yakni fasik. Nah, walaupun tingkatan kefasikan, kemaksiatan, nya berbeda-beda. Selanjutnya kata beliau, wa minha, di antaranya pula, annallaha subhanahu ja'ala al-mu'minina fi tawadihim wa tarahimihim wa tawasulihim kal jasadil wahid idza staka minhu 'udwun tada'a lahu sha'irul jasadi bil huma wasyahr. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang beriman dalam hal kasih sayang di antara mereka. Nah, dalam hal menyambung hubungan di antara mereka, dalam hal saling menghormatinya di antara mereka, itu adalah seperti satu jasad orang-orang yang beriman. Kal jasad wahid. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Nu'man ibn Bashir. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, "Naam al-mu'min al-mu'minun kal jasadi wahid." Orang-orang yang beriman itu seperti satu jasad. Idastaka minhu 'udwun, kalau satu anggota badannya itu sakit, tada'alahu sa'irul jasad bil huma wasyar. Maka juga berakibat ya merembet kepada seluruh jasadnya itu merasakan demam dan tidak bisa merasakan tidur. Satu anggota badannya sakit. Nah, sehingga kalau ibaratnya sama, kalau seseorang membunuh satu jiwa yang beriman, satu jiwa orang yang beriman, maka itu seakan-akan dia membunuh seluruh jiwa. Kenapa? Orang yang beriman itu seperti satu jasad, merasa kehilangan semuanya. Nah, fa idza atrafal qatilu min hadzal jasad, kalau pembunuh ini menghilangkan dari bagian jasad itu udwan, satu anggota badan, fa ka'annama atlafa sya'iral jasad, seakan-akan dia telah menghilangkan seluruh jasad karena dirasakan oleh seluruh badan. Wal alam jami'a a'dha'ihi, dan rasa sakit itu dirasakan oleh seluruh anggota badannya. Faman ada mu'minan wahidan faka'annama ada jami'al mu'minin, siapa yang menyakiti seorang yang beriman, seakan-akan dia menyakiti seluruh orang yang beriman. Nah, Walaupun bentuk sakitnya tentu ya, kadar sakitnya beda-beda sebagaimana kadar anggota badan mana yang disakitin. Kalau yang disakiti itu adalah seorang pemuka dari orang-orang yang beriman, seorang alim ulama, maka rasa sakit itu dirasakan lebih tentunya dibandingkan yang meninggal itu, yang dibunuh itu adalah satu orang yang beriman yang biasa. Sama halnya dengan anggota badan, tentu sakitnya dirasakan beda-beda antara orang yang terluka di jarinya dengan terluka di kepalanya. Nah, itu permisalannya ikhwan jazakumullah. Wa bi ada jami'il mu'minin ada jami'an nas, dan pada menyakiti seluruh orang yang beriman itu adalah menyakiti seluruh manusia. Fa inna Allah innama yadfa'u 'anil nas bil mu'minin alladzina bainahum, karena sesungguhnya Allah taala mencegah adanya kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan di tengah manusia itu dengan adanya orang-orang yang beriman yang ada di tengah-tengah mereka. Kalau sekiranya sudah enggak ada yang beriman, kiamat. Nah, hancur. Karena masih ada orang yang beriman, maka belum ya, kiamat. Ikhwanul jazakumullah. Karena kiamat itu adalah ada pada sirarul khalqi, sejelek-jeleknya makhluk nanti. Nah, ketika dekat yaumul kiamah, Allah taala kirimkan angin ya lembut yang berhembus. Tidaklah ada orang yang di dalam hatinya itu seberat biji sawi keimanan, sekecil-kecilnya apapun keimanan dalam kalbunya, ketika terkena hembusan angin tersebut dia meninggal. Dia meninggal. Maka tidak ada yang tersisa di kala itu kecuali orang-orang kafir. Maka di saat itulah terjadinya kiamat. Terjadinya kiamat. Nah, sehingga ikhwan jazakumullah, adanya orang-orang yang beriman itu betul-betul rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi semesta alam. Allah ya menghalangi kehancuran, menghalangi kerusakan terjadi di muka bumi ini dengan sebab adanya orang-orang yang beriman. Nah, sehingga kalau dia menyakiti seluruh orang beriman, seakan-akan dia menyakiti seluruh manusia. Kata beliau, ini sisi permisalan kenapa Allah Ta'ala mengatakan siapa yang membunuh satu jiwa orang yang beriman, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Fa'inna Allah innama yadfa'un annas bil mu'minin alladzina bainahum, sesungguhnya Allah Ta'ala mencegah dari berbagai kerusakan tengahnya manusia dengan sebab adanya orang-orang yang beriman yang ada di tengah-tengah mereka. Fa'ida'ul khafir ida'ul mahfur. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam la yuqtalu nafsun nafsan dulman la yuqtalu nafsan dulman nafsun dulman bi ghairi haqqin illa kana ala ibni adam al awwal kiflun min damiha li anna awwalu man sannal qatl. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah, tidaklah terbunuh satu jiwa ya disebabkan kedoliman, tidaklah terbunuh satu jiwa disebabkan kedoliman tanpa hak kecuali berlaku untuk anaknya Adam yang pertama, yang dimaksudkan adalah Qabil yang membunuh saudaranya Habil. Dia mendapatkan bagian min damiha, dari penumpahan darah tersebut, mendapatkan bagian dosa membunuh tersebut. Setiap pembunuhan yang terjadi di bumi ini, ya, dosa yang akibat pembunuhan tanpa hak, maka anaknya Adam, yaitu Qabil, mendapatkan bagian dosa. Kenapa kata Rasulullah? Li'annahu awwalu man sanal qatla. Karena dialah orang yang pertama mencontohkan pembunuhan. Ini dosa membunuh. Beratnya dosa membunuh. Kata beliau, walam yaji'u hadal wa'id fi awali zanin wala awali syarikin. Kata beliau, dan tidaklah datang ancaman ini pada orang yang pertama berbuat zina, atau tidak pula orang yang pertama melakukan pencurian, tetapi diberlakukan orang yang pertama membunuh. Pembunuhan secara dolim yang terjadi di muka bumi ini, maka orang yang pertama, yakni anaknya Adam alaihissalam, terkena bagian dosanya. Li'annahu, kata beliau selanjutnya, wala awal syari bi muskirin, tidak pula diperlakukan orang yang pertama minum minuman keras. Wa ikana awal musyrikin qad yakunu aula bidzalika min awali qatilin. Walaupun orang yang pertama melakukan kesyirikan dari kalangan orang-orang ahli syirik, itu tentu lebih aula, lebih berhak dibandingkan orang yang pertama membunuh, karena dosa syirik lebih besar daripada dosa pembunuhan. Li'annahu awwalu man sanna syirk, karena dia orang yang pertama melakukan kesyirikan. Wa li hadza ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, untuk itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Amr ibn Luhai al-Khuzai, Amr ibn Luhai al-Khuzai, yu'adzabu bi'adzamil adzab finnar. Dia diadzab sebesar-besar adzab di neraka. Li'annahu awwalu man ghayyara dina Ibrahim alaihissalam, karena dia orang yang pertama di kalangan orang Arab yang merubah agamanya Ibrahim. Amr ibn Luhai al-Khuzai, yang awalnya dia datang ke Syam, dia tokoh sebelumnya di yakni bangsa Quraisy. Dia datang ke Syam, melihat di Syam orang-orang menyembah berhala. Dia pandang, ini kok bagus. Sepertinya kok bagus. Maka dia bertanya kepada ahli Syam, ya, kenapa kalian mengibadahi berhala-berhala ini? Mereka menjawab, kami meminta untuk diturunkan hujan kepada patung ini. Kami minta kesembuhan. Kami minta untuk diberikan penyelesaian-penyelesaian dari mara bahaya, dari kegentingan dan sebagainya. Akhirnya dia pulang membawa yakni berhala, didatangkan ke tanah Arab, diletakkan di dekat Ka'bah. Kemudian dia katakan kepada kaumnya, karena Amr bin Luhai al-Khuzai ini tokoh dari tokoh Quraisy, ini adalah disembah sebagaimana orang-orang Syam menyembahnya. Mari kita sembah dia aja. Mari kita minta untuk yakni ketika kita ingin diturunkan hujan dan sebagainya. Akhirnya mereka pun menyembah. Dan satu riwayat bahkan dia diberi mimpi ada patung-patung yang terkubur di daerah Jeddah. Maka dia percaya dengan mimpinya itu, kemudian dia perintahkan orang-orang untuk menggali. Nah, di tempat yang dia nampakkan di mimpinya itu. Qadarullah, ujian memang dia dapatkan. Setelah digali dapatkan patung-patung itu. Akhirnya bertambah banyaklah patung. Hingga di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sekitaran Ka'bah saja 300 lebih patung. Siapa yang pertama mengawali? Kata Rasulullah, itu tadi Amr ibn Luhai Maka Rasulullah SAW mendapatkan Amr bin Luhai, dilihat oleh Rasulullah SAW, dia diazab di neraka dengan menyeret yajuru qasbatahu, menyeret isi perutnya yang telah terburai. Ini menunjukkan azabnya besar bagi dia, karena dia orang yang pertama ya merubah agamanya Ibrahim di jazirah. Nah, jadi ikhwan jazakumullah, pelaku dosa pertama kalau itu diikuti oleh yang lainnya, diikuti oleh yang lainnya, itu dia akan mendapatkan juga, karena dia orang yang melakukan pertama dan diikuti memberikan contoh. Nah, sebagaimana ikhwan jazakumullah, keumuman dari hadis Rasulullah SAW, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, nah falahu wizruha wa ajru wa wizru man amila ba'da. Siapa yang membuat contoh jalan yang jelek di dalam Islam ini, maka bagi dia adalah dosanya ditambah dosa orang yang mengikutinya, kalau dia menjadi sebab menjadi percontohan, berarti dia punya andil. Nah, memberikan contoh yang jelek. Wa qad qala ta'ala wa la takunu awwala kafirin bi. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kafir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah Ta'ala peringatkan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Jangan kalian menjadi orang yang pertama kafir, sehingga nanti akan diikuti oleh orang-orang yang lain. Semestinya memang orang Yahudi dan orang Nasara adalah orang-orang yang awal untuk mereka beriman, karena mereka sebelumnya sudah mengetahui melalui kitab Taurat maupun Injil tentang kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi justru mereka orang-orang Yahudi, orang kafir, orang Nasrani, mayoritasnya justru kafir. Maka sebenarnya sudah diingatkan oleh Allah, wala takunu awwala kafir. Jangan kalian menjadi orang yang pertama-tama kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Ai fayuqtada bikum man ba'dakum, sehingga nanti kalian akan dicontoh dan diikuti oleh orang-orang setelah kalian. Fayakuna ismun ismu kufri alaikum, sehingga dosa kekafirannya juga mengenai kalian. Wa kadzalika hukmu man sanna sunnatan sayyi'ah fa utbi'a 'alaiha. Begitu juga hukum orang yang membuat contoh-contoh yang jelek kemudian diikuti setelahnya. Seorang bapak ya, pulang bawa ke rumah minum-minuman keras ya, ditiru anaknya, bapaknya ikut terkena dosa. Si anak dosa karena minum-minuman keras, tapi bapaknya ini karena sebab bawaannya, anaknya ikuti terkena dosa ya. Orang tuanya ngajari nonton. Nah, ya kan? Anaknya ikut-ikut nonton. Ya, kena dosanya. Ini hanya hati-hati. Man sanna sunnatan sayyi'ah fa ujbi 'alaih. Siapa yang membuat sunnah yang jelek kemudian diikuti, maka dia terkena juga. Wa fi jami' Tirmidzi, di dalam Jami' Imam At-Tirmidzi, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaj'ul maqtul bil qatil yaumal qiyamah nasiyatu wa ra'su biyadi wa udaju tashubu daman. Nanti akan didatangkan orang yang dibunuh dengan membawa orang yang membunuhnya di hari kiamat. Nasiyatu wa ra'su biyadi. Nah, ubun-ubunnya dan kepalanya di tangannya, waudaju tashubu daman, dan dari keningnya itu mengalirlah darah. Yakul, dia mengatakan, ya Rabbi, sal hada, wahai Rabbku, tanyalah ini, orang yang membunuhku ini, fima qatalani, sebab apa dia membunuhku? Fadzakaru li Ibnu Abbas at-taubah. Kemudian mereka bertanya kepada Ibnu Abbas tentang taubat. Tentang taubat. Fatalaha dil ayah. Kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat ini dalam surah An-Nisa, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Ibnu Abbas, namanya kekal di neraka. Ya, kata Ibnu Abbas, dia mengatakan, manusifat hadil ayah wala buddilat wa anilau taubah. Ayat ini tidak dimansuh, tidak dirubah, ya. Lantas dari mana dia mendapatkan taubat? Ayat ini jelas menyatakan kekal di neraka, ya. Kenapa kalian mesti masih bertanya tentang taubat? Nah, ini awal pendapatnya Ibnu Abbas, bahwasanya beliau mengisyaratkan orang yang membunuh gak ada baginya taubat, dosa ampun, kekal di neraka. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, di bawah ucapan Ibnu Abbas ini adalah kalau si pembunuh itu tidak bertaubat. Nah, tidak bertaubat, kemudian kekal di neraka itu adalah yakni sebagaimana yang sudah kita jelaskan, pendapat yang kuatnya adalah lama di neraka. Lama di neraka. Adapun yang bertaubat, ikhwan jazakumullah, maka diberlakukan ayat Allah Ta'ala di dalam surah Al-Furqan. Nah, illa maktaba wa amila amalan saliha faulaika yubadjullah syai'atim hasanah. Kecuali orang yang bertaubat, nah, dan kemudian dia beramal saleh, sebagai bentuk benarnya taubat dia, dia beramal saleh, maka yubadilullah sayyatim hasanah, Allah ganti kejelekan-kejelekan mereka berupa kebaikan. Wa man taba, nah, wa amila salihan, fa innahu mataba ilallah, fa innahu ilallahi mataba. Siapa yang bertaubat, dia berbuat baik dengan taubat yang benar, berarti dia benar-benar taubat kepada Allah. Nah, itu diperkecualikan bagi orang yang dia membunuh sekalipun dosanya besar, membunuh itu kemudian bertaubat. Adapun di bawah hadis ini yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, pendapat Ibnu Abbas ketika belum turun ayat yang mengkaitnya, yang membatasinya, sebagaimana ayat dalam surah yakni Al-Furqan. Nah. Wa fihi aidan annafi qala nadara Abdullah ibn Umar yawman ila al-Ka'bah faqala. Dan juga dikeluarkan Imam Tirmidzi dari Nafi, dia melihat, dia berkata, nadara Abdullah ibn Umar yawman ila al-Ka'bah. Abdullah ibn Umar melihat, memandang kepada Ka'bah. Faqala, kemudian Abdullah ibn Umar mengatakan, ma a'domaki wa a'doma khurmatik au khurmatak, betapa agungnya engkau wahai Ka'bah, dan betapa agungnya kehormatanmu, kemuliaanmu. Wal mu'minu indallahi a'domu khurmatan minka, namun seorang yang beriman di sisi Allah lebih agung kehormatannya dibandingkan engkau. Nah, hadis ini adalah hadis hasan. Ikhwan fillah jazakumullah. Ini menunjukkan adalah kehormatan seorang yang beriman itu adalah sangat agung, melebihi keagungannya Ka'bah. Nah, sehingga seseorang yang menumpahkan darah, seorang yang beriman, itu adalah lebih besar dosanya dibandingkan dia menghancurkan Ka'bah. Kehormatannya Ka'bah adalah agung, namun kehormatan seorang muslim lebih agung lagi. Nanti akan datang hadis-hadis yang lain. Intinya kesimpulannya dari sini ikhwan jazakumullah, dosa besar adalah dosa membunuh adalah termasuk dosa besar yang sangat besar. Nah, sehingga karena besarnya itulah Allah Ta'ala memberikan perumpamaan dalam ayat yang telah kita baca tadi, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Namun yang dimaksudkan di ayat tersebut bukan ukuran ya dosanya, bukan ukuran dosanya, bahwasanya ya ukurannya sama dosa membunuh satu dengan membunuh jiwa yang banyak, ya bukan besarnya dosa. Nah, dalam konteks dosa besar sama dosa besar, tapi ukurannya sebesarnya seberapa tentu berbeda. Nah, hal ini juga adalah sama dengan hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau tadi sebagai contoh. Orang membaca surah yakni Al-Ikhlas 3 kali itu adalah seperti sebagaimana dia membaca seluruh Al-Qur'an. Namun ya, sama-sama dia mendapatkan pahala. Pahalanya besar, namun tentu ya orang yang membaca Al-Qur'an adalah lebih besar lagi kalau seluruhnya khatam. Nah, sama halnya tadi, orang yang sholat berjamaah isya seakan-akan dia sholat separuh malam, artinya pahalanya besar seakan-akan dia ini sholat separuh malam. Tetapi ketika orang kemudian dia juga sholat malam, selain sholat isya berjamaah dia sholat malam, ya maka bertambah lagi pahalanya tentunya, bertambah lagi. Nah, ini yang dimaksudkan, bukan berarti kemudian menggugurkan. Jadi disamakan pahala itu artinya bukan menggugurkan, yaitu tambahan pahala bagi orang yang melakukannya. Bisa dipahami? Nah, akan datang beliau juga menyebutkan hadis-hadis yang lain tentang yakni yang menunjukkan tentang kehormatan seorang muslim dan besarnya dosa membunuh seorang muslim. Nah, insyaallah akan kita lengkapi ikhwan jazakumullah. Dari sedikit yang kita bacain tadi sudah menunjukkan nah betapa berat dosanya orang-orang yang membunuh tanpa hak. Betapa berat dosa orang-orang yang memiliki pemahaman khawarij yang menghalalkan darah. Orang-orang yang sebenarnya itu adalah haram untuk dihalalkan darah. Dia bunuh diri dengan sebab itu kemudian membunuh orang yang di sekitarnya yang tidak ada alasan untuk dibenarkan mereka dibunuh. Nauzubillah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau ada kekurangan kesalahan saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik.